والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال الناظم رحمه الله تعالى وسادسها إشارة كذا وذي رابعها موصول الاسم كالذي سادسها yang ketiga dari isim mausul dari al-ma'rifah dari isim ma'rifah adalah isyaratun adalah isim isyarah isim isyarah kada wadi semisal za dan zi itu aslinya isim isyarah adalah za dan zi adapun ha itu at-tanbih harfu tanbih ha hada ha-nya itu bukan harf bukan isim isyarah yang isim isyarah hanyalah za dan zi hada hadihi ya atau zih nah, mengenai hadihi itu ada beberapa lughat bisa hadihi bisa hadi bisa hadih tapi haknya itu semuanya adalah harf tanbih bukan masuk ke dalam cakupan isim isyarah ya qala asalisuha isyaratun kada wadi wa rabi'uha mausulul ismi kalladhi wa rabi'uha dan yang keempat sedangkan yang keempat dari isim isyarah adalah isim mausul ya kalladhi semisal alladhi kalau Ibn Ajurrum di Matan al-Ajurrumiyah beliau menggabungkan antara isim isyarah dengan isim mausul dengan istilah beliau apa isim mubham ya isim mubham kalau kata Ibn Ajurrum ya wal ismul mubhamu nahu hadha wa hadhihi haula'i kalau kata Ibn Ajurrum di Matan atau di Matan al-Ajurrumiyah nah, tetapi di sini oleh Al-Maridi dipisah nah yang sahih adalah ya apa yang dilakukan oleh Al-Maridi di sini yaitu pemisahan ya bahwasanya isim mausul antara hada apa antara isim mausul dengan isim isyarah. Ya, kemudian beliau berkata lagi wa khamisuha sedangkan yang kelima kata beliau wa khamisuha mu'arrafun bi harfi al kama taqulu fi mahalli kama taqulu ya, fi mahalli al mahal khamisuha yang kelima mu'arrafun dari isim ma'rifat ialah mu'arrafun bi harfi al yang dimakrifatkan dengan masuknya huruf al alif lam kepada isim rajulun ar-rajulu kama taqulu fi mahalli al-mahal sebagaimana yang Anda ucapkan pada lafaz mahallun maka ketika masuk al-mahal maka menjadi ma'rifah mahal mahal itu tempat sudah yang terakhir beliau menyatakan yaqala wasadisuha yang keenam adalah maka nafi mudafi liwahidin min hadihi al-asnafi yang keenam adalah maka namin mudafi yaitu isim yang diidofahkan isim nakirah yang diidofahkan liwahidin min hadihi al-asnafi kepada salah satu dari jenis-jenis yang lima tadi diidofahkan kepada alam, diidofahkan kepada domir, diidofahkan kepada isim mausul, diidofahkan kepada al, diidofahkan kepada isim isyarah, ini nakirah, tetapi diidofahkan kepada salah satu dari yang lima tadi, maka isim isyarah, isim nakirah tadi menjadi ma'rifah. Rajulun nakirah, kita idofahkan kepada domir, ya rajuluhu, rajuluka menjadi ma'rifah. Gulamun gulamuhu ma'rifah. Kita idafakan pada isim mausul. Ya. Gulamul ladhi. Jadi gulamul ladhi kada wa kada menjadi ma'rifah. Gulamu hadar rajul menjadi ma'rifah. Ya. Taib. dicontohkan oleh beliau, kaqaulika ibni wa ibnu zaidin wa ibnu dhi wa ibnu alladhi darabtuhu wa ibnu almadhi wa ibnu albadhi. Contohnya ialah ucapan anda ibnun, ibnun ini kan nakirah, antum idafahkan kepada domir ibni, domir ya mutakallim menjadi ma'rifah, wa ibnu zaidin diidafahkan kepada alam, wa ibnu dhi diidafahkan kepada isim isyarah, wa ibnul ladzi darabtuhu dan anak yang aku memukulnya diidafahkan pada isim mausul, wa ibnul badzi diidafahkan kepada isim yang ada al. Maka lengkap semua ini menjadi 6, ya, menjadi 6. Sudah dipahami di sini prolognya perkataan beliau di sini, wa salisuha isyaratun kada wadhi rabi'uha mausulul ismi kalladhi khamisuha mu'arrafun biharfi al kama taqulu fi mahalli al mahal sadisuha ma kana min mudhafi li wahidin min hadhil asnafi ka qauluka ibni wa bani wa ibni wa bani zaidin wa bani dhi wa bani alladhi darabtuhu wa bani al badhi. Paham? Baik, nah, sekarang kita masuk ke penjelasan dari Syekh Al-Baijuri, ya. Saya akan membacakan sedikit dari penjelasan Syekh Al-Baijuri mengenai yang ketiga ini, ya. Berkata Al-Baijuri rahimahullah taala, salisuha ai salisu minal ma'arif, ya. Yang ketiga yaitu di perkataan musannif salisuha isyaratun kada wadhi, yang ketiga yaitu dari ma'rifat. Yang kemarin sudah kita sebutkan domair, alam, kemudian satu lagi kemarin apa? Hah? Oh, baru dua ya. Nah, ini yang ketiga, domair dan alam. Itu sudah kita bacakan juga penjelasan dari Syekh Al-Baijuri di kitab ini, yaitu ya, Fathur Rabil Bariyah. Kemudian beliau menyatakan isyaratun ai itu isim isyarah. Yang dimaksud dengan isim isyarah, apa sih yang dimaksud dengan isim isyarah? Isim isyarah adalah sebagaimana diterangkan oleh para ulama ahli nahwu, yaitu huwa ma wudi'a li musyarin ilaih. Huwa ma wudi'a li musyarin ilaih. Hissiyan bil usbu wa nahwi. Yang dikatakan oleh para nuhat, apa itu sih isim isyarah? Huwa ma wudi'a li musyarin ilaih. Perhatikan, saya tulis di papan. Musyar ilaih yang diisyaratkan. Nah, isim isyarah ialah yang diletakkan untuk sesuatu yang diisyaratkan. Misal anda mengatakan begini, ada ini namanya isim isyarah. Walaupun isim isyarah itu hanya da. Kalau ha itu bukan isim isyarah, ha apa namanya? Tanbih. Ha itu harfu tanbih. Sebenarnya itu bukan dari isim isyarah. Yang isim isyarah ialah yang dikatakan oleh musannif. Da, di, kada, mati. Ini kita katakan isim isyarah. Ya. Nah, itu bisa mengatakan ada kitabi. Nah. Ya, maka ini namanya musyar ilaih. Musyar ilaih ialah yang diisyaratkan. Ya, musyar ilaih itu namanya apa? Yang diisyaratkan. Tapi dengan syarat. Dengan syarat yang namanya isim isyarah itu adalah mawudi'a limusyarin ilaih, yaitu sesuatu yang diletakkan untuk menunjukkan yang diisyaratkan, ya, itu hissiyan yang dapat dirasa oleh indra. Jadi antum mengatakan hada kitabi itu dapat dirasa oleh indra, ya, hissiyan dapat dirasa oleh indra, ya, bil usbu wa nahwi, entah itu dengan jari jemari atau yang lainnya. Hada kitabi, ya, antum mengatakan inilah, ya, pendapat saya, hada ra'yi, hada ra'yuka wa hada ra'yi, nah, gitu. Misalkan antum mengatakan inilah pendapat saya, dapat dicerna, ya. Kalau ra'yun bisa dicerna enggak? Indra enggak? Enggak bisa dicium, enggak bisa dilihat, enggak bisa diapa-apa. Hah? Nah, itu dikiaskan berarti, ya. Yang namanya dapat dicerna dengan indera itu berarti dapat dilihat, dapat dipegang, dapat diraba, dapat dicium, dapat di dengar begitu ya, dapat didengar. Nah, mungkin didengar. Ya, antum mengatakan ra'yi fi mas'alati fi hadhihi al-mas'alah kada wa kada. Oh, pendapat saya dalam masalah ini adalah begini begitu. Nah, berarti dapat didengar. Nah, itu berarti hissi. Nah, begitu ya. Hissiyan bil usbu' wa nahwi. Nah, itu yang dikatakan oleh para ulama ahli nahwu. Ya. Jadi yang namanya isim isyarah, ya, isim isyarah itu ialah sesuatu yang menunjukkan kepada yang diisyaratkan. Yang diisyaratkan itu dengan syarat apa? Hissiyan, dapat dirasakan dengan indera, ya, dapat dirasakan dengan indera. Maka kalau begitu disyaratkan yang namanya musyar ilaih, yang namanya musyar ilaih yaitu yang diisyaratkan, ya, dia harus hadir atau tampak oleh mata. Harus hadir, entah itu didengar, nah, pokoknya dapat dirasa dengan indera. Hakada. Sudah, bisa dipahami sini. Al-Baijuri tidak banyak berkomentar mengenai isim isyarah di sini. Isim isyarah. Kada di mufradin. Ya, kada, kada semisal za itu di mufradin mudzakkar. Ya, untuk mufrad ya mudzakkar. Hada, ha-nya itu tanbih. Ya, semisal kemudian zi, ya. Wazi, ya. Wazi bil kasr ma'a ikhtilas, ya. Itu untuk mufrad lil mufradati al muannasah, ya. Untuk mufrad muannasah. Tentunya antara muannas maupun muzakkar pada hadha hadhihi itu semuanya mencakup, ya. Mudzakkar atau muannas yang hakiki atau majazi. Hada kitabi, ya, mudzakkar majazi. Hada zaidun, nah, berarti mudzakkar hakiki. Demikian pula dengan hadhihi Fatimah, ya, hadhihi sayyarah. Nah, itu bisa dipahami sini, ya. Qala, kemudian beliau melanjutkan. Ya, kalau kata Al-Baijuri di sini, ya, mengenai isim isyarah ditambahkan oleh beliau wadani lil musanna al mudzakkar watani lil musanna muannas wa ulai bil mad wal qasr lil jam'i mutlaqan. Ditambahkan oleh Al-Baijuri di sini isim isyarah. Oh ya, isim isyarah ini hada hadhihi ini semua mabni. Ya, mabni ala ish, mabni ala sukun. Kalau hadhihi mabni ala al-kasr. Mabni ala al-kasr. Ini bisa saya hapus. Ya, saya hapus sini, ya. Nah. Kemudian kata Syekh Al-Baijuri di sini wa dani lil musanna mudzakkar. Dani berarti tambahin harfu tanbih jadi hadari. Nah, dani. Nah, mengenai dani ini para ulama khilaf apakah dia mu'rab atau mabni. Ya, apakah dia mu'rab atau mabni. Kita ambil pendapat dia yang mu'rab. Ya. Dani untuk musanna mudzakkar. Ya. Musanna mudzakkar tapi dengan syarat mu'rab ketika keadaannya rafa. Ya. Dan ketika keadaannya rofa. Nah, muannasnya gimana? Tani. Nanti dikasih harfu tanbih tani. Nah, ini juga untuk ya musanna yang muannas, tapi juga dengan keadaan irobnya rofa. Artinya rofa ketika dia sebagai mubtada, khobar, isim fa'il, apa isim fa'il. Kemudian naibul fa'il, kemudian sebagai khobar inna, isim kana. Nah, ini berarti dia nanti kalau musanna dengan isim isyarat hadani, ya hadani. Nah, antum mengatakan jaa hadani, jaa hadani, jaa hadani. Eropa. Nah, kalau dia musanna apa dia mansub atau majrur, itu sama seperti tandanya yang kemarin kita dipelajari di alamatul i'rab. Kalau dia mansub atau majrur, kalau musanna gimana? Ya. Hah? Wal alifu fatakunu alamatan lirafi fi, itu kalau di matan ala jarimnya ya. Alif itu menjadi tanda bagi rafa di mana? Musanna dan apa? Di musanna aja, di musanna. Nah, kemudian apa misalkan musanna di rafa di nasab atau jar tandanya adalah ya. Dan ini atau tinggal tambahin huruf tadi. Ada ini, ada ini. Itu mengatakan roai itu ada ini. Ya, kemudian marah tu bi ada ini. Roai itu ada ini, marah tu bi ada ini. Ini penjelasan tambahan dari Al-Bayjuri. Nah, mengenai jamaknya, ini yang pernah kita pelajari di Muktawa. Ya, mengenai jamaknya ialah kalau yakuna jam'an mudzakkaran au muannasan. Yang namanya musyar ilaih itu bisa dalam bentuk mufrad, mudzakkar atau muannas, atau dalam bentuk musanna yang mudzakkar atau muannas, atau dalam bentuk jamak baik mudzakkar atau muannas. Tayyib barakallahu fikum. Nah, kemudian wa kullu min hadhihi sittah imma qaribul masafah au ba'iduha au mutawassituha ala ra'yil jumhur. Nah, semuanya itu musyar ilaihnya itu ya, berarti kan semuanya itu jaraknya dekat atau jauh atau pertengahan menurut pendapat jumhur. Nah, kemudian kita masuk yang keempat. Qala wa rabi'uha mausulul ismi kalladhi. Yang keempat adalah yang keempat dari ma'rifah. Kita sudah tinggalkan ya berarti ya mengenai isim isyarah ya. Lagi pula kita juga sudah sebutkan ya di kajian mukhtarat apa itu isim isyarah dengan sedikit detail ya, mudah-mudahan kita paham di sini. Ada yang belum paham enggak di sini mengenai isim isyarah? Paham semua ya, alhamdulillah. Ya, kemudian rabi'uha mausulul ismil kalladhi. Kemudian yang keempat ialah mausulul ismi kalladhi. Yang keempat adalah isim ma'rifat, yang keempat adalah mausul ismi. Isim mausul maksudnya. Mausulul ismi kalladhi. Semisal alladhi. Ya. Ini yang keempat, khamisuha. Sebelum kita bahas yang kelima, kita bahas dulu yang keempat. Rabi'uha ay rabi' ar-rabi'u min al-ma'arif, kata Al-Bayjuri. Ya, yang keempat yaitu dari yang keempat dari ma'rifat mausulul ismi. Ya, mausulul ismi yaitu isim mausul. Nah, isim mausul itu terbagi menjadi dua. Ya, ada mausulul ismi, ada mausul harfi. Yang disebutkan di sini oleh beliau mausulul ismi. Ya, mausulul ismi inilah yang paling banyak. Adapun mausulul harfi ini disebutkan kebanyakan di buku-buku lanjutan. Ya, mausulul harfi yang dikatakan oleh para nuhat ma yahtaj ila silatin wala yahtaj ila aidin ya wa uawila wa uawila ma'a silatihi bi masdar. Itu kalimat huruf ya, dia huruf ya, mausul harfi dia adalah kalimat huruf yang membutuhkan kepada silah tapi tidak membutuhkan kepada a'id ya, dan kalimat huruf tersebut bersamaan silahnya itu uwila ditakwil dengan masdar. Ini mausul harfi, saya sebutkan secara global aja karena saya kita hanya akan membahas isim mausul, mausulul ismi. Ya, secara global aja, mausul harfi itu ada an, ada anna, ada kai, ada ma dan lau. Mausul harfi itu ada an, ya, ada anna, ada kai, ada ma, ada lau. Intinya dia tidak butuh a'id. Beda nanti dengan mausul ismi. Alladhi, alladhinya itu kembali kemana? Kalau mausul harfi tidak butuh a'id. Tidak butuh tempat kembali. Contoh penggunaan mausul harfi pada an, antasuhu khairul lakum. Kemudian pada apa lagi? Pada kai, jitu likai, jitu likai tukrima zaidan, jitu likai tukrimani. Kemudian ma, la ashabuka madumta, ya, madumta musafiran misalkan, atau madumta, ya, madumta ghariban zaidan, hakada, dan seterusnya. Ya, yang dia semuanya ini ditakwil, nanti ditakwil, ya, ditakwil semuanya. Semisal kata yang tadi antasum. Antasumu khairul lakum, itu ditakwil masdar, ya. Sama yasumu siam, antasumu siamukum. Kemudian tadi jitu likai tukrimani ditakwil, akrama yukrimu ikraman ditakwil masdar menjadi jitu li ikramik. Taib. Kemudian mala ashabuka madumta musafiran, misalkan, itu ditakwil. Ma dumta, ma masdariyah, berarti dumta ma, muddata, muddata dawamika, dan seterusnya. Ini kita tidak mau bahas secara terperinci mengenai mausulul harfi, ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan isi mausul yang dibahas di sini, ya, isi mausul. Ya, disebutkan di sini oleh An-Nadhim Al-Amriti ialah, ya, rabi'uha mausulul ismi kalladhi, semisal alladhi, ya, ini yang jadi bahasan kita, ya, alladhi. Nah, mengenai alladhi itu isim mausul sama seperti isim isyarah, ada pembagiannya untuk mufrad mudzakkar, mufrad muannas, ya, musanna yang mudzakkar atau muannas, atau jamaknya untuk mudzakkar atau muannas, ada pembagiannya. Ya, ada pembagiannya. Ya. Qala kalladhi lil mufradil mudzakkar. Nah, ini kata Al-Baijuri. Kalladhi itu untuk mufrad mudzakkar. Untuk mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar hakiki atau majazi. Ya. Contohnya kalau yang hakiki antum mengatakan huwa alladhi, ya, huwa alladhi, ya, huwa alladhi yadribu zaidan, huwa alladhi yadribu zaidan, huwa alladhi yadribu zaidan, berarti ini apa? Hakiki, ya enggak? Atau zaidun alladhi yadribu amran, zaidun alladhi yadribu amran. Ini alladhi, ya. Nah, dia alladhi ini diperuntukkan untuk mufrad mudzakkar hakiki, yaitu kembalinya kemana? Ke Zaid. Nah, ini namanya mausul. Mausul apa tadi? Ismi. Isim mausul. Mausul ismi. Nah, dia isim mausul ini alladhi allati, ya, itu dia mabni. Berarti mabni ala ish, mabni ala suku. Nah, kalau mabni nanti dia lahu mahal minal i'rab. Dia punya posisi i'rab. Ya, antum katakan Zaidun alladhi yadribu amran, berarti alladhi, ya, isim mausul mabni ala sukun fi mahalli rafin sebagai apa? Khabar mubtada. Nah, adapun jumlah setelahnya, jumlah setelahnya itu la mahalla laha minal i'rab. Dia tidak butuh i'rab. Apa namanya? Tidak ada i'rabnya, ya. Udah selesai. Dia cuma sebagai silah mausul. Ya. Silah mausul. Nah, isim mausul dikatakan oleh para ulama ialah madalla ala muayyanin, madalla ala muayyanin biwasitatin biwasitah jumlatin aw syibhiha tudzkaru ba'dahu mubasyaratan. Nah, perhatikan ini yang santri paham, ya, sudah pernah kita sebutkan isyarat ala jumia. Nah, bapak-bapak yang hadir sini yang non santri, okay, perlu tahu ini apa itu isim mausul, ya, ya, madalla ala muayyanin, itu madalla ala, ini isim mausul, Ya. Madalla ala muayyanin. Ya. Madalla ala muayyan. Biwasita. Dengan perantara apa? Jumlah. Ini jumlah nanti baik jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ya. Jumlah au syubha. Jumlah atau syubhuha atau yang menyerupai jumlah. Nah, yang menyerupai jumlah kita bagi lagi menjadi dua. Yang pertama apa? Dharab dan jar. Jar majrur. Spidolnya habis ini. Baik, tapi dengan syarat. Dengan syarat tudkaru ba'dahu mubasyaratan. Nah, dicatat bagi yang mau catat. Apa itu isim mausul? Madalla ala mu'ayyan. Isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang telah ditentukan. Ya, huwa alladhi, isimul ditentukan. Saya mengatakan, huwa alladhi yashrabul qahwa al-bariha. Ah, dia yang minum kopi semalam. Ini dia ni orang ini. Sungguh, huwa alladhi yashrabul qahwa al-bariha. Dia yang minum kopi. Dia habisin kopi kita, misalkan. Nah, ini sungguh berarti orang. Berarti mu'ayyan, yang sudah ditentukan siapa? Ya, yang sudah ditentukan. Biwasitah dengan perantara jumlah. Nah, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah seperti tadi. Ya, huwa alladhi yadriku zaidan. Huwa alladhi yashrabu al-qahwa. Ba al-bariha. Ya, huwa alladhi yashrabu al-qahwa. Nah, ini jumlah fi'liyah. Ya. Sudah dicatatnya? Nah, atau syibhul jumlah gampang ya. Ya. Ja'al ladhi ya. Ja'al ladhi indaka. Misalkan ra'aitul ladhi indaka. Nah, itu misalkan yang dia dalam bentuk syibhul jumlah. Nah, nanti semuanya ini baik jumlah atau syibhul jumlah dia kita katakan sebagai silah. Silah apa? Silah mausulah. Begitu dia la mahalla laha. La mahalla laha min al-i'rab. Nah. La mahalla laha min al-i'rab. Antum mau mengatakan panjang kayak silah mausulnya? Ya, ra'aitur rajulan alladhi ya ra'aitu zaidan alladhi yadribu yadribu amran ya fi tariq. Itu semuanya la mahala laha min al-i'rab. Nah, ini alladhi ya diperuntukkan baik yang mufrad mudzakkar yang berakal atau tidak berakal ya, baik mudzakkar hakiki atau majazi. Sudah? Nah, kemudian Al-Baijuri menambahkan di sini karena An-Nazim di sini ya, Al-Amriti hanya menyebutkan isi mausul cuma satu saja, allati. Ya, allati. Alladhi. Berikutnya kata Syekh Al-Baijuri wallati lil mufradati al muannasati. Kemudian allati. Ini sudah bisa saya hapus belum? Sudah. Ya. Spidolnya mana lagi? Bit, tabit. Sambil mau ngapain ngambil kesakan? Jangan. Ini bapak-bapak libur kerja ya? Oh, berarti kita habisin nakiro marifah ya, marifah ya, sampai pagi ini ya. Pak Pajar ya, Pak Pajar main antar ya. Panu lari? Gak, gak. Baik, perhatikan, perhatikan. Nah, kemudian kata kata Syekh Al-Bajuri di Fathur Rabil Baniyah mana tadi? Wallati lil mufradah al-mu'annas. Allati ini untuk apa? Mufradah. Ah, muannasa. Kalau tadi ada pengadaan ja'a allati yadribuka, ah antum bisa ganti ja'at allati tadribuka. Ah, misalkan ya. Antum dipukul perempuan misalkan sabur. Ja'at allati tadribuka. Ja'at allati dorobatka. Misalkan seperti begitu. Nah, nanti dia sama, ya dia si mausul, kalau dia adalah sukun, nah dia nanti berarti fi mahala pa. Nah, nanti dia juga butuh silah mausul baik itu nanti dalam bentuk jumlah atau syumul jumlah. Dengan cara dzikr mubasyaratan disebutkan secara langsung setelah isi mausul, ya, ngerti tidak? Ja'a allati, nah, ja'a allati mubasyaratan tudzkar atau disebutkan ya secara langsung ja'a allati ya ta'kulu ruzan. Nah, ja'at allati ta'kulu ruzan, telah datang seorang wanita yang memakan nasi ruzan uduk. Ruzan udukan, udukan ya. Ruzan udukan. Ah. Udukan ya. Na'at. Na'at alal mansub mansubun misluhu. Ah, kada. Hah? Contoh yang lain bisa ingat. Kok su'adan? Su'ad itu kan isim ghairubun sore. Su'ada. Bisa, su'ada. Dialah yang memukul su'ad, ja'at. Dapat contoh dari mana itu? Mikir aja. Wah, oh, istihad. Masyaallah. Su'ada, su'ada isim ghairu, isim udah lewat itu pembahasan. Isim ghairu pun sore. Apa maknanya? Alamiah ma'ah ta'anis. Ha? Ma'ah ta'anis apa? Ma'ah ta'anis apa? Hakiki ma'nawi atau lafzi? Hah? Hakiki lafzi. Kalau lafzi Usama, Hanzola. Aduh, enggak dimurojaah ini isim ghairu munsharifnya. Baik. Nah, sudah. Kemudian kata Al-Bayjuri, ini saya masih baca syarah Fathur Rabil Bariyah. Wallat ya kemudian. Wallataini lil musan kemudian mana ini? Wallataini lil musanna muannas. Ya walladaini mana ini? Walladaini lil musanna mudzakkar. Ya, kemudian alladaini, nah, ini sama seperti isim isyarat. Ya. Alladaini untuk musanna mudzakkar. Alladaini. Berarti dia katanya alladaini, perhatikan alladaini berarti ini untuk apa? Rafa, nasab, jar. Jar dan nasab. Berarti kalau dia rafa gimana? Alladani. Ja'a alladani. Ja'a alladani. Ja'a alladani yadrib. ibadi Zaidan. Baik. Nah, kalau antum mengatakan ra'aitu al-ladaini yadribani Zaidan. Marattu bil ladaini ya, yadribani Zaidan. Sudah? Nah, untuk muannasnya gimana? Muannas yang musanna muannas al-lataini, al-latani, al-lataini. Ya, Al-Bayjuri menyatakan wallati lil mufradati al muannasah wallataini lil musanna ya musanna al muannas allataini atau kalau di rafa allatan kalau di mansub atau majrur ah gampang ini ya allataini. Nah kemudian kata Al-Bayjuri walladina li jam'il mudzakkar. Nah, kemudian alladina untuk jamak mudzakkar. Nah, al-qaul ar-rajih menurut pendapat yang rajih, alladina itu untuk semua keadaan. Rafa', ja'a' alladina, ra'aitu alladina, marattu alladina. Ya ayyuhalladina, semua dengan alladina jamak mudzakkar. Ya. Nah, kalau jamak muannas yaitu disebutkan di sini oleh Al-Bayjuri wallati lil jam'il muannas. Allati. Ya, spidolnya habis ini. Allati. Ya, perhatikan. Allati di sini ada beberapa lugah. Allati. Ya. Sudah ditulis? Nah, mengenai lafaz alladzina ya. Alladzina itu untuk yang berakal saja. Kalau mufradnya alladzi untuk yang berakal atau yang ghairu akil. Tapi khusus alladzina itu kata para nuhat itu untuk yang berakal saja. Untuk yang berakal. Ya, antum mengatakan ja'a alladzina yadribuna Zaidan. Ja'a alladzina yasumuna Ramadan. Baik. Nah, berikutnya sebagian nuhat, sebagian ulama alinahu ya, ini lebih tepatnya sebagian bangsa Arab dahulu qadiman itu Bani Hudzail membaca alladzina ketika rafa bukan dengan alladzina tetapi alladzuna. Alladzuna bil waw. Kias kepada jamak mudzakkar salim. Alladuna. Mereka punya syair yang terkenal dikutip di syarah-syarah buku Alfiyah. Ya, nahnu alladuna. Nahnu alladuna sabbahu sabaha. Kamilah orang-orang yang pada waktu subuh sabbahu menyerang, berperang. Ya. Yauman nahilu gharatan mulmilhaha. Ya. Yauman nuhail. Ya, berperang pada hari Nuhail, pada waktu peperangan menyerang suku Nuhail. Ya, ghoratan secara tiba-tiba milhaha. Ya, dan membuat takut musuh. Wah, itu ya, syair mereka. Syair dari Bani Hudzail. Tapi secara keseluruhan, secara keseluruhan artinya lughah yang dipakai oleh para ulama alladzina itu mutlak untuk apa namanya? Rafa nasab ataupun khafad. Nah, berikutnya mengenai allati, allat, allati itu ada dua pengucapan. Allati dengan yang saya tulis di papan atau dengan yang dikasih ya. Allati atau dengan dikasih ya. Allati. Allati. Sebenarnya ada tiga dia. Satu lagi apa ya? Ada yang ingat? Satu lagi Allahi. Allahi. Jadi satu lagi kasih ya. Satu lagi. Ah, hakada. Allahi. Nah, Ahmad lihat ya Ahmad, jangan bengong Ahmad sini. Kelihatan enggak? Kalau papan tulis enggak kelihatan digeser. Nah. Bisa kelihatan antum di situ. Brandy, ngerti enggak? Tersetanya berapa jumlah lafaz dari isim mausul untuk jamak muannas? Antum paham nanti ya? Allati, allati, allai. Kalau untuk jamak mudzakkar alladzina, terus satu lagi alladzuna khusus rafa. Alladzuna syair tadi nahnu alladzuna sabbahu sabaha ya yauman nuhailu gharatan milhaha. Baik, kemudian ya mengenai mausul itu bukan cuma alladhi. Isi mausul itu adalah banyak lagi. Tapi disebutkan di sini oleh beliau hanya alladhi. Ana khawatir nanti antum pahamnya cuma alladhi saja. Ya. Kalau di syarah al-jumiyah kita yang ini santri, yang khusus santri. Syarah al-jumiyah disebutin enggak? Man, ma mausul disebutin enggak? Hah? Oh, hanya di mukhtarat ya waktu itu ya. Taib, di mukhtarat. Di Tuhfah enggak ada justru ya. Di At-Tuhfah. Taib. Nah, isim mausul berikutnya ada banyak. Ada man. Man mausulah. Kemudian ada ma mausulah. Itu yang posisinya seperti alladhi. Ya, man mausulah itu isim mausul ya, khusus itu semua mutlak untuk mufrad, musanna, jama, baik mudzakkar maupun muannas. Ya, antum mengatakan jaa man qoma, berarti itu untuk mufrad mudzakkar. Antum mengatakan jaat man qomat. Jaat man qomat, maknanya alladhi. Ya. Kalau jaat man qomat berarti alladhi. Ya. Baik, antum mengatakan jaani man qoma, berarti alladani. Ya, taib ya. Ja'atni man qomata, berarti allatani. Ya, ra'aitu, ra'aitu man qoma, berarti nah, atau ra'aitu man qomu, berarti alladina. Ra'aitu man ya, man kumna, berarti allati atau allati atau allai. Sudah, pokoknya man itu ya untuk mufrad mudzakkar untuk semua keadaan. Ya, untuk semua keadaan ketika dia rafa, nasab, khafad atau ketika dia musanna, mufrad, jamak sama aja. Itu man. Ya, ja'ani man qamu, ja'atni man kumna. Nah, ini sama aja. Taib. Nah, untuk yang berakal atau tidak berakal, secara keseluruhan untuk yang berakal. Sebagaimana contoh tadi. Nah, tapi terkadang juga datang man ini, man mausul. Pokoknya definisi man itu jadi mausul, dia bisa menggantikan alladhi gitu aja. Antum lihat, ini man ini apa ini? Man istifham, apa man syartiyah, atau man mausulah. Nah, antum lihat. Oh, ternyata dia bisa menggantikan alladhi. Nah, berarti dia man mausul. Ya. Nah, terkadang dia bisa juga untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Semisal di ayat ya. Lillahi yasjudu man fis samawati wal ardh. Kepada Allah lah yasjudu man, siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Itu kan ada yang berakal atau tidak berakal. Ya enggak? Baik makhluk yang berakal maupun yang enggak berakal maupun jamadat, benda-benda mati, semuanya itu sujud atau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ditaklib. Ya. Kemudian lafaz isim mausul berikutnya adalah ma. Ya, ma. Ini sama dengan man, dia digunakan untuk mufrad, musanna, jama', muzakkar, muannas. Tapi asalnya kebanyakan dia kebalikan dari man. Dia kebalikan dari man, kalau man kebanyakan untuk yang berakal, kalau dia untuk ghairil aqil. Kebanyakan. Ya. Nah, antum mengatakan untuk mufrad mudzakkar a'jabani. Ya, a'jabani ma tasna. Ya, a'jabani ma sonata, a'jabani ma rukiba. Ya, itu kan antum kagum kepada sesuatu yang enggak berakal. Aku kagum ma tasna kepada yang kau buat, yang dibuatkan berarti enggak berakal. A'jabani ma rukiba, aku kagum pada kendaraan yang dikendarai, ya kan enggak berakal. Kemudian mufrad muannas a'jabani ma rukibat. Ma rukibat berarti sayyarah atau afala. Untuk tasniah a'jabani ma rukiba. Tasniah, tasniah muannas a'jabani, ya a'jabani ma rukibata. Hakada. Untuk jamak a'jabani ma rukibu, a'jabani ma rukibna. Ya, tadi disebutkan kebanyakan dia untuk yang ghairu akil, tapi datang juga ma itu ma mausul untuk yang berakal. Contoh, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fankihu ma tabalakum, nikahilah ma tabalakum. Ya, nikahilah fankihu ma tabalakum, fankihu allati tabalakum. Ya enggak? Itu kan berakal enggak? Berakal memang antum mau nikahin orang gila apa? Mau nikahin siapa? Makhluk dari mana? Pasti nikahin yang berakal, bukan begitu Pak Edi? Ya, fankihu ma, manya itu ma mausulah. Ah, fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nikahilah siapa? Ma tobalakum. Ma tobalakum itu silah mausul la mahallalah minal i'rab. Ya. Silah mausul la mahallalah minal i'rab. Toba fi'lun lakum jar majrur muta'alliq dengan toba dan seterusnya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Telah bertasbih pada Allah di langit dan yang di bumi. Yusabbihu lillahi ma mausul fi mahali ya mabni ala sukun fi mahali raf'in sebagai fa'il dari yusabbih. Siapa yang bertasbih? Ma fis samawat. Siapa yang bertasbih kepada Allah? Ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang ada di langit dan di bumi. Nah, itu fa'ilnya. Ma itu kan ada manusia, malaikat, jin, berakal semua. Ada hewan, ada semua, ada bebatuan, ada pepohonan, ghairu akil. Kemudian mausul yang berikutnya ada namanya zu. Zu. Ini di buku-buku lanjutan ya. Tapi ini khusus untuk suku Toy. Suku Toy. Toy. Bani Toy. Ini untuk kabilah Toy. Mereka menyatakan zu itu adalah maknanya alladhi. Zu maknanya adalah alladhi. Ketika rafa ya dengan waw. Ketika nasab dengan alif. Ketika majrur dengan ya. Ini sama seperti itu yang maknanya sahih pada asmaul khamsah. Akuka, abuka, ya. Hamuki, fuka, zu malin. Nah, tapi zu pada bangsa Toy itu maknanya adalah alladhi. Antum mengatakan ja'ani zu koma. Ja'ani zu koma. Zu fi mahali rafin sebagai fa'il dari ja'a. Ja'ani zu koma. Koma silah mausul la mahallala min al-i'rab. Ya, ja'ani zu koma. Kemudian ja'ani zu qomata, ja'ani zu qomu. Kalau misalkan saya melihat orang yang ra'aitul ladzi, antum ngerti ra'aitu za qoma. Marartu bi dzi qoma, hakadza. Ngerti sini? Maka ra'aitu dzi qoma, ra'aitu za qoma, marartu bi dzi qoma, ja'a zu qoma, itu bukan asmaul khamsah. Ya, kenapa? Karena dia tidak diidhofahkan. Kalau asmaul khamsah itu adalah diidhofakan yang maknanya sahib dzu malin sahibu malin. Ya. Kemudian isim mausul yang berikutnya lagi masuk ke isim mausul adalah al. Al. Adalah apa? Al. Al seperti alif lam, seperti al yang ada di nakirah. Al. Ya. Syahidnya mana? Syahidnya ini ya, ada di buku Syarah Alfiyah Ibnu Aqil, ada di Syarah Sudur Zahab Ibnu Hisham. Ya. Ma anta bil hakami aturda hukumatuhu. Ya. Ma anta bil hakami aturda. Berarti enggak, ini mau dihapus enggak? Ini al masuk ke fi'il. Tapi bukan al yang itu al apa? Ini alnya al mausul. Al kan fi'il itu enggak boleh masuk ke al ya. Al yadrib gitu ya. Tapi ini boleh kalau alnya maknanya mausul. Syahidnya ya. Ma anta bil hakami ya habis nih spidolnya gimana nih? Berarti kan ini syahidnya ma anta bil hakami. Ah ini syahidnya at-turdo hukumatuhu. Kau bukanlah hakim yang hukumnya keputusan kau disenangi, diridhoi. At-turdo, perhatikan syahidnya mana? At-turdo maknanya apa? Al-lati at-turdo atau al-lati turdo. Ya. Jadi kita mengatakan begini boleh nih. Nah, mengganti alladhi tadi saya sebut apa? Ya, ja'al ladzi yadribu Zaidan. Nah, kalau dengan ini kita boleh mengatakan ja'a al yadribu Zaidan. Ah, ja'a al yadribu Zaidan. Loh, kok fi'il pakai al? Oh, alnya itu bukan al ya, al ma'rifah, al ahdiyah, al ini dan itu bukan, itu alnya al mausulah. Alnya al apa? Al mausulah. Ja'a al yadribu Zaidan. Ja'a, ja'at al tadribu ya Zaidan. Kenapa Pak Edi senyum-senyum? Sudah tuh catat, berarti mausul ada berapa? Mausul ya kawah, selain al-lati, al-lati dan TS-nya, apa lagi? Man mausul. Ma mausul. Zu. Al. Kalau man untuk berakal atau tidak berakal, umumnya berakal. Itu mutlak semua. Mudzakkar, muannas, jamaah, rofa semua. Ma juga demikian. Tapi ma sama seperti man, bedanya apa? Man kebanyakan untuk ma ghairu akil. Zu itu zu dia menjadi mausul lughahnya qabilah mana? Toy. Toy. Syaratnya apa? Marfu dengan waw, majrur dengan ya, mansub dengan alif. Ja'a dzu qoma ra'aitu dzu qoma maratu dzi qoma. Baik muzakkar atau muannas sama aja. Kemudian yang terakhir apa? Al. Al dengan syarat masuk, tapi dengan syarat nih. Kata Ibnu Hisham di Syarah Sudurul Zahab, dengan syarat dia hanya masuk ke fi'il mudhari. Hanya masuk ke fi'il mudhari, bukan ke fi'il madi. Saya mau ralat sedikit ya. Ingat saya. Qabilah toy, zu itu untuk muzakkar saja ya, afwan. Zu untuk yang muzakkar. Nah, untuk muannasnya gimana? Pengganti allati zatu. Marfu ya dengan domah ja'at zatu zatu qomat. Ja'at zatu qomat. Marfu dengan alif. Ya. Maaf, marfu dengan zatu ya. Ini sama semua. Ini sama semuanya ya. Dia mabni, mabni ala dhom ya. Seingat saya mabni ala dhom, mabni ala dhom. Antum jadi sama. Khusus yang muannas pengganti allati, allataini, allatani atau allati itu dengan zatu. Ya, ja'at zatu, zatu qamat, ja'at ra'aitu zatu qamat, marartu bi zatu qamat, sama ini. Zatu zatu semua mabni ala dhom. Ya, ini lughah toy, qabilah toy untuk yang pengganti allati. Kalau pengganti alladhi zatu. Apa tadi? Zu. Zu. Zu. Zu. Zu juga. Jamaknya tetap zu seperti ini. Ya. Ya. Ja'a zu mali, ja'a zu qoma. Ja'a zu qomu. Sudah? Masuk berapa sekarang? Kelima ya? Yang kelima, masya Allah. Udah jam berapa? Jam 6. Habisin dah. Qala. Itu yang tadi saya sebutin tidak ada dari Fathur Rabil Bariyah ya. Di Fathur Rabil Bariyah enggak ada disebutkan oleh Al-Bayjuri. Qala khamisuha ay khamis min al-ma'arif. Qala al-Bayjuri al-khamis min al-ma'arif. Yang kelima, mu'arrafun bi harfi al, yang dimakrifatkan dengan al, dengan huruf al. Mu'arrafun bi harfi al ay bi harfi huwa al. Ya. Fal idafatu lil bayan fa huwa al-mu'arraf al-mu'arraf al bi tamamiha. Yaitu yang dimakrifatkan dengan al. Itu maksudnya apa? Isim yang dimasuki oleh al. Gulamun al-gulamu jadi ma'rifah. Rajulun nakirah ar-rajulu jadi ma'rifah. Nah, dicontohkan di sini kama taqulu fi mahal al-mahal. Sebagaimana Anda ucapkan pada mahal. Mahal ini pertama nakirah fi mahallin al-mahal. Ya, jadi dia ma'rifah. Ya, ini ma'rifah. Nah, yang memakrifatkan yang mana? Apakah al keduanya atau salah satu atau hanya lam saja? Ya, para ulama berselisih. Khalil menyatakan hukum takrifnya al ada keseluruhan. Jadi ketika antum rajulun ar-rajulu yang memakrifatkan adalah al. Kalau kata Sibawai, oh enggak, yang memakrifatkan hanya huruf lam saja. Ya, ar-rajulu rajulun nakirah. Ar-rajulu jadi ma'rifah. Mana yang memakrifatkan pelakunya siapa? Lam. Nah, kata Sibawai. Allahu a'lam. Tinggalin persisian mereka. Nah, yang jelas ma'rifat entah dengan lam atau dengan al, keduanya boleh. Nah, gitu aja. Nah, pembagian ya al ini takrif ini ada berbagai macam ya. Ada al-ahdiyah lidhin, Allah dia dizikri ya, nantilah insyaallah di kajian kita al-mutammimah ya. Wa khamisuha berikutnya sadisuha ya, yang keenam sadisuha maka namin mudofi ya, isim ma'rifat yang keenam yaitu yang maka namin mudofi ya, isim yang diidofahkan liwahidin min hadhil asnafi kepada salah satu dari asnaf jenis-jenis nakik ma'rifah yang sudah disebutkan tadi diidofakan kepada domir, diidofakan kepada alam, isim nakirah yang diidofakan kepada isim isyarah, isim mausul dan diidofakan kepada al. Dicontohkan di sini oleh beliau ka kaulika ibni wa bani zaidin wa bani dhi wa bani alladhi darabtuhu wa bani albadhi. Dicontohkan di sini ya. Dicontohkan di sini oleh Al-Bayjuri, oleh Al-Amriti sendiri ya, as-sadisuha yaitu dicontohkan maka al-mudhaf ya bi ziyadati min ya. Aslinya al-wal aslu maka al-mudhafan ya, kata Al-Bayjuri. liwahidin min hadhil asnaf, kepada ya, salah satu dari jenis ini, wahia allati hiya ad-dhamir wal alam wal ismul isyarah wal mausul wal mu'arraf bi al, ya, mudhaf lidhamir, semisal ucapan Anda ibni, ini mudhaf ya pada dhamir, dhamir ya mutakallim, maka menjadi ma'rifah. Al mudhaf lil alam ka kaulika ibnu zaidin, idafakan pada zaid, menjadi ma'rifah. Al mudhaf lismil isyarati ka kaulika ibnu dhi, itu maksudnya al mar'ah, ibnu hadihi al mar'ah. Dan yang didafakan pada mausul ibnu alladhi darabtuhu, nanti darabtuhu la mahala la min al i'rab, karena di sebagai apa tadi, silah mausul. Atau yang mudhaf lil, yang di mu'arraf bi al ka kaulika ibnul bazi ya, minal bada'i bil mad, itu dari kalimat bada. Nah ini berarti sudah selesai pembahasan. Alhamdulillah ya hadikumullah. Nanti kita masuk ke bab tentang af'al, yaitu tentang fi'il fi'il. Ya subhanallahi walhamdulillah, shallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.